Mitra Bisnis, Kompas menulis, sepanjang tahun 2013 terjadi 245 pelanggaran atau intoleransi keyakinan beragama yang merupakan hak individu yang dijamin Undang-Undang Dasar 45, di mana 43% aktornya adalah negara. Dipertanyakan, di manakah peran negara terhadap pemeluk agama minoritas? Negara absen di dalam memberi ruang untuk agama minoritas. Diingatkan juga bahwa penganut agama mestinya menjalankan etika publik di dalam menjalankan keyakinannya maupun peribadatan agama lain dan tidak terjadi penghakiman terhadap keyakinan yang berbeda. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan koordinator program The Wahid Institute, Rumadi. Pak Rumadi, boleh dijelaskan lebih detail Pak mengenai hal ini? Ini kan laporan yang setiap tahun dibuat Wahid Institute ya, tahun 2009-2010 itu. Khusus tahun 2013, kalau dibandingkan dengan tahun 2012 sebenarnya, dari sisi jumlah ada sedikit penurunan gitu, penurunan yang kekerasan. Tapi dari sisi kualitas kekerasan yang masih terus terjadi, sebenarnya penurunan jumlah itu tidak mempunyai makna apa-apa gitu. Jadi ini artinya kekerasan, kemudian tindakan intoleransi, baik yang dilakukan oleh state actors, dari aparat negara maupun dari kelompok masyarakat itu masih terus terjadi gitu. Itu yang seharusnya menjadi semacam warning bagi kita semua bahwa intoleransi itu masih hidup loh di dalam masyarakat kita, meskipun secara umum masyarakat Indonesia bisa dikatakan sebagai masyarakat yang toleran, tetapi kalau tidak diwaspadai, iklim yang toleran itu sedikit demi sedikit bisa diinfiltrasi oleh kelompok-kelompok intoleran yang bukan tidak mungkin kalau tidak diantisipasi, intoleransi ini justru akan menjadi mainstream. Dan itu yang diwaspadai oleh laporan Wahid Institute setiap tahun. Nah, untuk tahun 2014, ini tahun politik ya. Tahun 2014 ini kan tahun pemilu. Sejauh ini memang kita belum melihat adanya atau penggunaan isu-isu keagamaan yang digunakan secara terbuka partai politik maupun calon anggota legislatif maupun calon presiden, atau paling tidak orang-orang yang mau mencalonkan diri sebagai presiden itu. Bahkan saya melihat ada kecenderungan mereka itu menghindari isu agama, baik dari tokoh-tokoh politik, dari partai politik maupun dari capres. Ada kecenderungan mereka menghindari dari isu agama. Saya tidak tahu apakah mereka pura-pura tidak tahu dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan agama, atau sebenarnya ada ketakutan dari partai politik ataupun dari caleg-caleg untuk bicara bagaimana supaya memastikan intoleransi yang selama ini ada itu bisa dihilangkan dari kehidupan masyarakat kita. Seharusnya dalam tahun politik seperti yang kita lalui sekarang ini, seharusnya caleg-caleg tidak hanya bicara hal-hal yang normatif terkait misalnya komitmen dia untuk anti korupsi yang kebanyakan itu ya juga hanya sebagai lip service gitu ya, untuk kemakmuran, untuk pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Tapi persoalan intoleransi dan isu-isu keagamaan ini menurut saya seharusnya juga dibicarakan gitu. Jangan dianggap tidak ada, tetapi setiap saat justru kemudian menjadi ledakan dalam kehidupan masyarakat. Kalau kasus-kasus yang terjadi sepanjang tahun 2013 yang masih tak kunjung tuntas dan menjadi fokus dari The Wahid Institute apa, Pak? Ada beberapa lah kasus Syiah misalnya, sampai sekarang korban intoleransi Syiah sampai sekarang kan masih di pengungsian. Presiden SBY sudah datang ke Madura, dia ke sana kemari katanya mau memulangkan komunitas Syiah. Ternyata sampai sekarang juga tidak ada apa-apa gitu. Tidak ada komitmen kuat dari pemimpin politik tertinggi di negeri ini untuk memastikan bahwa komunitas Syiah yang terusir dari kampungnya itu bisa pulang. Kemudian ada juga misalnya kelompok Ahmadiyah di NTB, di Mataram. Sampai sekarang juga masih di transito, sudah bertahun-tahun mereka terusir dari kampung halamannya. Terus persoalan diskriminasi yang dialami oleh kelompok-kelompok kepercayaan lokal, ya, kelompok-kelompok yang tidak menganut agama yang secara resmi diakui oleh negara, sampai sekarang itu juga masih terdiskriminasi. Jadi sebenarnya banyak persoalan-persoalan yang tidak mendapatkan penyelesaian yang tuntas dari pemimpin politik dan dari regulasi-regulasi yang ada di Indonesia. Gitu. Ya, masih terus berlanjut tetapi enggak mendapatkan perhatian yang memadai. Demikian koordinator program The Wahid Institute, Rumadi. Saya Wendy Lim.